Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali mengadakan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah kepada kita semuanya. Amin. Pembahasan kita sesuai dengan tema yang diusulkan adalah kewajiban mentaati pemerintah dan haramnya atau dilarangnya kita untuk memberontak kepada mereka. Pembahasan ini oleh kaum muslimin sangat penting di masa-masa sekarang ini. Bagaimanakah syariat dalam membimbing kita dalam menyikapi penguasa-penguasa yang kadangkala nampak dari mereka kedzaliman-kedzaliman, nampak dari mereka keburukan-keburukan. Bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi itu semuanya? Apakah diperbolehkan bagi seorang muslim ketika melihat adanya kedzaliman dari penguasanya untuk kemudian dia mencelanya, atau dia bahkan sampai menjatuhkan kehormatannya? Atau bolehkah untuk memberontak dalam keadaan penguasanya adalah seorang muslim yang masih sholat, yang masih memerintahkan rakyat untuk melakukan ibadah sholat? Bagaimana sikap yang sesuai syar'i dalam menghadapi hal-hal yang seperti itu? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kami akan bawakan di sini keterangan para ulama ahli sunnah, di antaranya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi hal-hal yang terjadi berkaitan antara rakyat dengan pemerintahnya, kita dengan penguasa kita. Apa yang harus kita lakukan tatkala kita melihat kemungkaran yang ada pada pemerintah kita? Kita masuk pada pembahasan demi pembahasan. Waktunya lumayan panjang, alhamdulillah, sampai salat isya. Kalau isyanya jam 9, berarti talinya sampai jam 9. Begitu apa ya tadi ya? Bukan jam penutupnya, salat isya. Ya tentunya salat isya enggak sampai jam 9, Mas. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa man kharaja 'an imamin min a'immatil muslimin fa huwa kharijiyyun qad shaqqa 'asal muslimin wa khalafa al-athara wa maytatuhu maytatun jahiliyyatun. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, barang siapa yang keluar menentang pemerintahnya, khuruj menentang pemerintahnya atau memberontak, qala al-Imam Al-Barbahari, wa man kharaja 'an imamin min a'immatil muslimin, barang siapa yang keluar memberontak, melawan pemimpin kaum muslimin, fahuwa kharijiyun, maka dia itu adalah khariji, jamaknya adalah khawarij. Qad syaqqa 'asal muslimin, sungguh dia telah mematahkan kekuatan kaum muslimin, telah meruntuhkan tonggak kaum muslimin. Wa khalafal athara, dan dia telah menyelisihi agama Islam ini. Tindakan memberontak pemerintah adalah tindakan yang menyelisihi ajaran Islam. Tidak ada satupun dalil, ayat maupun hadis yang membolehkan untuk memberontak. Wa maitatuhu, jikalau dia mati, maka matinya dia mati seperti halnya kaum jahiliyah. Artinya matinya mereka adalah seperti kaum jahiliyah yang tidak ada pemimpinnya. Bukan matinya mati kafir. Nanti akan ada pembahasannya kaum muslimin. Ini ucapan Imam Al-Barbahari yang mengajarkan kepada kita prinsip. Beliau mengatakan kembali, kita lanjutkan dulu ucapan Imam Al-Barbahari, kemudian kita akan jelaskan nanti insyaallah. Wala yahillu qitalu sultan, dan tidak boleh untuk memerangi penguasa. Walal huruju alaihi wa injar, dan tidak boleh memberontak kepada penguasa, walaupun mereka adalah penguasa yang zalim. Walaupun mereka penguasa yang zalim. Wadhalika liqali Rasulillah alaihi salatu wasalam li Abi Dzar, hal itu sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Abu Dzar, isbir wa in kana 'abdan habasyia, tetap sabarlah engkau dalam menyikapi pemerintah yang seperti itu, walaupun pemerintahmu adalah satu orang budak dari negeri Habasyah dan negeri Ethiopia yang rambutnya seperti itu kondisi adanya. Ya. Wa qali lin ansar, demikian pula ucapan Nabi kepada kaum Ansar, di mana Rasul mengatakan isbiru hatta talqauni 'alal haud, tetaplah engkau bersabar sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Walaupun pemerintahnya zalim, selama mereka masih muslim, tidak diperbolehkan untuk kita memberontak kepadanya. Walaysa min sunnati qitalu sultan, dan tidak ada dalam ajaran sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam yang berupa memerangi dan memberontak kepada pemerintah yang sah. Tidak ada dalam sunnah Nabi ajaran yang seperti itu. Ya. Fa inna fihi fasadud dunya wad-din, dikarenakan memberontak kepada pemerintah yang sah, di situ terdapat kerusakan di dunia dan kerusakan pula yang berkaitan dengan agama. Kerusakan, hilangnya rasa aman, dan akan rusak pula agama ini karena diinjak-injak oleh kaum khawarij. Akan jatuh pada berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syar'i yang mereka itu kaum muslimin melakukan jihad atas nama jihad, tetapi dengan jihad yang batil, bukan dengan jihad pengertian yang syar'i. Ini adalah ucapan Al-Imam Al-Barbahari, ulama ahlu sunnati wal jamaah. Sehingga barang siapa yang ingin mengerti prinsip singkat yang ada dalam dakwah ini, yang ada pada dakwah salafiyah ini, yang ada dalam kitab syarh sunnah, bisa dilihat dengan cepat dan gampang. Itu tadi yang barusan kita baca adalah prinsip dakwah ahlu sunnah. Bisa dipahami hadirin? Kita baca yang berikutnya ya kaum muslimin. Qala Asy-Syaikh Shalalah Fauzan. Kita akan membaca keterangan demi keterangan dari Syekh Ahlu Sunnah yang masih hidup di zaman sekarang. Saya ingin memberitahukan ke antum hadirin dengan membaca kitab ini. Ulama zaman dulu, dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ulama zaman sekarang, selama mereka di atas dakwah salafiyah, di atas dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka akan sama. Yang tadi kita baca, ulama zaman dulu, ulama salaf, murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, generasi yang keempat atau generasi yang kelima, abad yang keempat kalau tidak salah, atau abad yang kelima. Sampai abad sekarang ini, kaum muslimin, ada sosok ulama yang bernama Syekh Shalalah Al-Fauzan menjelaskan prinsip ini kepada umat Islam di zaman sekarang ini. Agar kita tahu bahwa yang benar dalam menyikapi keburukan pada penguasanya adalah begini caranya sesuai petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan satu persatu ya kaum muslimin ucapan dari beliau. Wa man kharaja an ta'ati waliy al-amri wa shaqqa 'ala ta'ati bi hujjatin anna waliy al-amri 'indahum 'asin aw mukhalafatun kama fa'ala al-khawarij fa hadha lahu al-hukm al-khawarij. Dengarkan ucapan ini. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada wali al-amr dan dia berlepas diri dari pemerintahnya, yakni memberontak dengan alasan pemerintahnya memiliki pelanggaran-pelanggaran syar'i atau pemerintahnya memiliki penyelisihan-penyelisihan secara syar'i. Ini pemerintahnya sudah korup, pemerintahnya sudah maksiat, pemerintahnya sudah tidak adil, pemerintahnya sudah tidak memihak rakyat, pemerintahnya mementingkan kepentingan pribadi sendiri, pemerintahnya begini, begitu, oh macam-macam. Ya, disisiri satu persatu, sebagaimana dikuliti, oh pelan-pelan semuanya, terkuat aibnya, begini pemerintah, oh, terus. Barang siapa yang menentang pemerintahnya dengan dalih pada pemerintahnya terdapat berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana hal yang dilakukan oleh kaum Khawarij, maka orang itu dalam agama kita dihukumi pula sebagai Khawarij. Walaupun mungkin dia tidak menamakan dirinya Khawarij, walaupun mungkin dia tidak berbuat seperti hanya teroris, tukang bom, ngebom sana, ngebom sini, dia duduk, dia berbicara, seakan-akan dia adalah tokoh kaum muslimin, tetapi yang dia ucapkan seperti itu, maka dia pun dihukumi Khawarij. Bisa dipahami hadirin? Khawarij itu ada dua ya kaum muslimin. Khawarij yang pertama, Khawarij Qa'diyah. Teroris yang sifatnya duduk manis, tetapi komentarnya tajam. Yang ingin membuat tahyij, membuat provokasi kepada masyarakat untuk ikut-ikutan membenci pemerintahnya, menghukumi pemerintahnya, menjatuhkan pemerintahnya, ngobok-ngobok pemerintahnya sehingga nama baik pemerintah runtuh di depan rakyat akibat dari orang ini yang teroris, tetapi bentuknya adalah ucapan dan hasutan, provokator. Ini teroris Qa'diyah yang biasanya memakai dasi, memakai jaket, jas, memakai ini retorika, memberikan hasungan, memberikan oh, kebencian kepada pemerintah. Ini aslinya Khawarij. Ini lebih berbahaya kaum muslimin. Karena lisan-lisan mereka lah yang membuat kaum muslimin benci kepada pemerintahnya. Untuk kemudian muncul berikutnya Khawarij jenis yang kedua. Khawarij yang langsung berjalan di jalan-jalan. Khawarij yang langsung menimbulkan teror permusuhan kepada pemerintahnya dengan membuat pengeboman-pengeboman atau merusak fasilitas umum, menampakkan dirinya sebagai sosok yang melawan pemerintahnya dengan nyata. Ini teroris. Baik itu mengatasnamakan agama Islam, atau mengatasnama agama selain Islam, atau mengatasnamakan suku tertentu, itu separatis, itu khawarij, itu teroris. Sehingga definisi teror, teroris atau radikalis atau khawarij, mereka-mereka yang menentang pemerintahnya yang sah, padahal masih muslim, apakah dia di atas podiumnya, atau kalau sentur ke lapangannya, dua-duanya dalam agama kita, mereka itu disebut sebagai khawarij. Jadi yang namanya khawarij, bukan hanya yang mereka-mereka Amrozi CS, Pak. Ya, bukan Abu Bakar Basir CS. Mereka khawarij, mengatasnamakan khawarij, teroris mengatasnamakan keagamaan. Maka mereka teroris khawarij, atau khawarij teroris. Karena membuat teror. Teror itu dalam bahasa disebut dengan irhab. Membuat orang takut. Karena ada jangan-jangan ini panci isinya bom. Padahal pancinya ibu-ibu tukang bakso, Pak. Ditakuti itu panci, bom panci. Akhirnya panci tidak laku. Gara-gara kasus bom panci. Tas di pinggir jalan lama. Didatangkan polisi. Ternyata isinya roti. Karena apa? Teror sudah semakin parah. Irhab yang demikian seperti itu. Nah, ini dia. Sehingga yang namanya khawarij, siapapun yang menentang pemerintah, baik itu Yahudinya, Nasrananya, ataupun yang lain. Bisa difahami hadirin? Ya. Kemudian beliau mengatakan, wal khawariju fi'atun dhalatun. Khawarij adalah kelompok yang sesat. Yang nampak cikal bakalnya di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Yani seorang yang bernama Dzulhuwaisirah. Seorang yang bernama Dzulhuwaisirah. Di mana orang inilah pertama kali dalam sejarah Islam yang memprotes pemerintah. Di waktu itu pemerintahnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diprotes oleh Dzulhuwaisirah tatkala Rasul membagi-bagi ghanimah hasil rampasan perang. Ternyata Dzulhuwaisirah mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berbuat adil engkau ya Muhammad alaihissalatu wassalam, karena engkau tidak berbuat adil. Ini khawarij. Kata-kata seperti ini khawarij. Apalagi sampai menghina dan mencela, mengkritiki kebijakan pemerintah dengan mengatakan pemerintah tidak adil. Padahal pemerintah sudah mempertimbangkan sedemikian rupa dan diputuskan melalui rapat-rapat mereka. Dan tentunya itu yang terbaik menurut pandangan mereka, pemerintah kita. Diprotes, dikatakan tidak adil, ini tidak memihak rakyat, dan. Itu semuanya adalah ucapan khawarij. Berarti khawarij itu jumlahnya banyak tidak, Pak? Wah, banyak, Pak. Jangan terpusat pada Amrozi CS. Khawarij itu tok. Khawarij itu siapapun yang menjatuhkan kehormatan pemerintah, dia khawarij. Walaupun tidak tergabung pada ISIS, atau tidak tergabung pada JI, atau bukan pengikutnya Abu Bakar Basir, dia khawarij ketika dia menjatuhkan pemerintahnya dan menuduh pemerintahnya tidak adil. Tapi bagaimana kalau seandainya betul tidak adil? Apakah harus dikuar-kuarkan seperti itu? Insyaallah akan kita datang nanti beberapa dalil tentang hal ini. Prinsip Ahlussunnah tidak boleh Karena hal itu akan menimbulkan madarat lebih besar. Benar kata beliau? Rasul membantah Dzulhuwaisyrah dengan kalimat, "Wailaka, faman ya'dil idza lam adil?" Celaka engkau. Siapa yang akan bisa berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil? Aku ini Rasulullah. Kalau aku tidak berbuat adil menurutmu, siapa lagi yang bisa berbuat adil di bumi ini? Yakni kalimat Nabi alaihissalatu wassalam membantah telak tuduhannya Dzulhuwaisyrah. Dan ini tuduhan keji. Itulah khawarij. Ini dia. Tidak peduli yang di depan dia sosok Rasul atau bukan, sikap kalau melihat kesalahan yang dianggap salah olehnya. Inilah khawarij. Sehingga belum tentu ego muslimin ketika pemerintah dikritik berarti pemerintah seperti yang mereka ucapkan. Lihat Dzulhuwaisyrah menuduh Nabi padahal Nabi tidak berbuat seperti itu. Bisa terjadi. Itu adalah provokasi yang dikeluarkan oleh mereka-mereka pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjatuhkan pemerintahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Falamma wallar rajul qala," tatkala orang ini pergi, maka Rasul memberitahukan kepada para sahabatnya, "Yahruju min dhiki hadza," yakni min jinsihi, akan keluar dari orang ini satu kaum yang tipikalnya sama, pendapatnya sama, pikirannya sama, dari keluar dari keturunan orang ini, qaumun tahkiruna salatakum ma salatihim wa ibadatukum ila ibadatihim yaqrauna alquran wa la yatajawazu hanajirahum. Akan keluar dari orang ini satu kaum yang kalian merasa rendah, salat kalian dibandingkan dengan salat mereka, ibadah kalian dibandingkan dengan ibadah mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongannya mereka. Yang merukuna minad-din, mereka melesat dari agama Islam ini. Kama yamrukus sahmu minar ramiyah, sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya atau dari tujuan yang akan diincarnya. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian menjumpai mereka maka bunuhlah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum, karena sesungguhnya membunuh khawarij bagi mereka pahala bagi orang yang membunuhi kaum khawarij. Fa yajibu aykum sinin, kata beliau, maka dengan nas ini wajib hukumnya kaum khawarij untuk dilawan. Ketika mereka melawan dengan fisik, seperti kisah di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mereka membunuh Habbab bin Arq dan membunuh keluarganya Habbab bin Arq. Mereka menampakkan pertentangan secara fisik, maka diperintahkan pemerintah yang sah di waktu itu untuk membasmi khawarij. Membunuh khawarij, memerangi khawarij, mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena fi dhalika kafi syarrihim minal muslimin. Karena dengan menangkapi mereka, memenjarakan mereka, memerangi mereka, bahkan membunuh mereka, itu dalam rangka mencegah dari keburukan mereka terhadap kaum muslimin. Sebagaimana yang dilakukan kama hasla fi khilafati Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana ini terjadi ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij di negeri Nahrawan. Fi Nahrawan. Wa damma sahabatu ilaihi, para sahabat bergabung dengan Ali bin Abi Thalib untuk memerangi Khawarij yang sudah menampakkan pertentangan secara fisik kepada pemerintah yang sah. Kemudian kata beliau, Hal itu terjadi dikarenakan mereka memunculkan taring-taring mereka, bahasa kita, senjata-senjata mereka, asilah liqital kaum muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Maka kaum muslimin pun bangkit memerangi mereka. Ini terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Rasul mengatakan, "Fainna fi qatlihim ajran liman qatalahum." Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini kisah awal terjadinya pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Ali bin Abi Thalib seorang khalifah. Khalifah yang tentunya Ali bin Abi Thalib dengan nas dari Nabi, min ahlil jannah, termasuk dari penghuni surga yang Allah subhanahu wa ta'ala telah meridainya. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah disepakati oleh para sahabat. Diangkatlah beliau sebagai khalifah Rasul, khalifatul Rashidun, pihak yang benar. Pihaknya Khawarij memerangi, yang sebelumnya memerangi Utsman, yang sebelumnya membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah Khawarij wahai kaum sini. Sehingga umat Islam kita dan seluruh umat Islam harus mengecam, harus ikut andil dalam memerangi kaum Khawarij dengan ilmu kita. Kalau kita diminta oleh pemerintah kita andil secara fisik untuk memerangi mereka, maka kita akan bangkit memerangi Khawarij. Sebagaimana sabda Nabi kita alaihi salatu wasalam, "La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun, wa idza stunfirtum fanfiru." Apabila tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, yang ada sekarang adalah jihad dan niat. Dan apabila kalian dimintai oleh pemerintah kalian untuk ikut andil dalam perang, maka hendaknya kalian pun bersiap-siap. Fanfiru, berangkatlah atas komando dari penguasa kalian dalam memerangi, yang memerangi negeri kalian. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, ini manhaj dan prinsip kita yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam kepada para sahabat, dan kemudian para sahabat mengajarkannya kepada kita umat Islam yang setelahnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, mereka yang ada di negeri kita Khawarij, teroris yang sekarang lagi populernya itu Nabi Ter, ya, Nabi Ter, teroris. Mereka ini, kebanyakan mereka ini kaum muslimin untuk saat sekarang ini, padahal teroris itu banyak. Mereka melakukan teror tapi atas nama agama. Atas nama agama. Dalam memerangi pemerintah yang sah, di mana mereka masih sholat, pejabat-pejabatnya juga masih sholat, bawahannya juga masih sholat, umat kaum muslim masih diberikan kesempatan untuk sholat, bahkan adzan dengan leluasa, Idul Fitri, Idul Adha, Haji, Umrah diurusi oleh pemerintah, menikah, cerai, perdagangan masih menggunakan hukum-hukum Islam, diperbolehkan kita mengamalkannya. Tapi diperangi oleh mereka pihak Khawarij ini, dan mereka mengatasnamakan agama, mereka mengatasnamakan jihad dalam memerangi pemerintah yang sah ini. Apakah betul perbuatan itu adalah bagian dari syariat Islam? Apakah teror yang mereka lakukan selama ini dalam memerangi pemerintah yang masih sholat, apakah betul tindakan mereka itu dibenarkan dalam syariat? Jawabannya adalah tidak. Dan berikut ini keterangan dari Syekh Saleh Al-Fauzan, ulama Ahlussunnah di zaman sekarang ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Syekh, beliau mengatakan, La yajuzu li ahadin ayyuqatala as-sultan ayyuqatila sultana. Tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar memerangi pemerintah. Pemerintah muslimin. Kita sekarang ini berbicara pemerintah muslimin, sosok muslim yang masih mengerjakan sholat dan membiarkan kesempatan sholat kepada kaum muslimin yang lain. Bagaimana kalau pemerintah itu kafir? Pembahasannya kita undurkan nanti. Bisa dibahami hadirin? Gimana kalau pemerintahnya non muslim? Dan dia zalim. Bengis lagi. Kafir lagi. Apakah kita langsung main sikap? Bagaimana keislam dalam menghadapi ini? Kita undurkan itu pembahasannya. Bisa dipahami? Sekarang kita sesi pertama membahas tentang bolehkah kita memerangi pemerintah sosok muslim? Ya. Qala syekh, tidak boleh jawabannya. Bi ayyahruja alai bisilah. Keluar membawa senjata dalam rangka memerangi pemerintahnya tidak boleh. Li'anna hadza yatarattab alaihi mafasid kabirah. Karena sikap memberontak membawa senjata melawan pemerintah muslim ini menimbulkan kerusakan yang besar. Apa sajakah itu? Macam-macam yang nanti akan disebutkan oleh beliau. Wala yahillu qitalu sultan wala al-huruj alayhi wa injaru. Tidak boleh memerangi pemerintah, memberontak, mengangkat senjata kepada mereka walaupun mereka pemerintah yang zalim. Mana dalilnya? Insyaallah sebentar lagi kita akan bacakan. Mana dalilnya? Pemerintah yang zalim tidak boleh diperangi? Iya. Mana dalilnya? Sebentar lagi, jangan beranjak. Saya hendak menyebutkan kepada antum semuanya, ini ulama ahli sunnah mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip besar. Dalilnya akan kita bacakan insyaallah. Ya. Belum mengatakan di sini. Walaupun pemerintah itu pemerintah yang zalim, fa innahu yusbar ala dzalik, tetap kita sebagai rakyat diperintahkan untuk bersabar. Lianna sabra ala dzalika ma fihi min ad-darar akhafu min ad-darar alladhi yahsul bil khuruj alayhi. Karena perhatikan, rakyat sabar menahan diri, jangan memberontak, dan ini dilakukan atas dasar perintah agama. Dalam menghadapi pemerintah yang zalim tetap sabar, sabar. Kenapa demikian? Karena walaupun kita menghadapi kezaliman ya dari pemerintah yang zalim, ini lebih ringan kerusakannya dibandingkan jikalau kaum muslimin beramai-ramai mengeluarkan senjata memerangi pemerintahnya. Yang akan terjadi perang antara pemerintahnya dengan rakyatnya, di mana pemerintahnya mereka masih muslimin, tentaranya masih muslimin, polisinya muslimin, kita ini muslimin, angkat senjata. Ketika mungkin mereka tidak mau menembak awalnya, tapi ketika sudah terdesak, jiwa mereka terancam, dikeluarkanlah senjatanya, dirantai, korban banyak, mengalir darah kaum muslimin. Kalau pemerintahnya lebih zalim lagi melihat yang seperti itu, maka semua kaum muslimin akan diawasi, negara tidak aman, di mana-mana sedikit ada yang mencurigakan, pembunuhan terus. Na'udzubillah min dzalik. Sifakud dima akan bercucuran darah-darah kaum muslimin. Akan bercucuran darah kaum muslimin sekian tahun berlalu. Karena pemerintahnya sudah tidak percaya dengan rakyat. Rakyat juga tidak percaya dengan pemerintahnya. Akan hancur negara ini. Sehingga Pemerintah yang zalim, memang zalim. Ya dia korupsi, ya dia mendahulukan kroninya, ya dia tidak mikirkan rakyat, ya zalim kaum muslimin. Zalim itu sengsara kita, tetapi lebih sengsara ketika kita memberontak mereka. Bisa dipahami hadirin? Nanti akan disebutkan dalilnya insyaallah. Sabar, Pak. Kita lagi mengupas dulu ucapan dari beliau. Qala Syekh, beliau mengatakan, di dalam beberapa hadis Nabi mengatakan, innakum satarawna ba'di atharatan, sesungguhnya kalian akan menjumpai setelahku pemimpin-pemimpin yang mereka lebih mendahulukan kepentingan pribadi mereka, lebih mendahulukan kepentingan keluarganya, lebih mendahulukan kepentingan kroni-kroninya, teman-temannya, daripada memikirkan rakyatnya. Wahai kaum muslimin, ini perihal besar. Belum sampai pemerintah kita seperti ini, wahai kaum muslimin. Masih pemerintah mengalirkan dana bantuan pertanian, dana bantuan kesehatan, infrastruktur diperbaiki dengan baik, berusaha pendekatan pemerintah dengan rakyatnya. Masya Allah, luar biasa. Sudah diberontak, sudah divonis kafir, sudah di jatuhkan namanya, belum muncul apa yang disebut oleh Nabi. Tetapi kaum muslimin tidak sabar. Apakah karena memang lawan partainya, lawan politiknya, kepentingan ini, kepentingan itu, menghasut rakyat, itu semuanya tindak tanduk khawarij, walaupun dia mungkin tidak dituduh sebagai khawarij. Bagaimana kalau seandainya pemerintah kita seperti yang disebut oleh Nabi, mereka lebih memikirkan pihak mereka, rakyat sengsara dibiarkan, tidak dibantu, tidak dipikirkan, tidak dipikirkan kesejahteraannya, memikirkan diri mereka sendiri. Bagaimana, apa yang akan terjadi kalau itu terjadi di negeri kita? Akan banyak sekali khawarij muncul, protes ini, protes itu, bahkan mungkin akan timbul tindakan secara fisik, karena pemerintahnya sudah apa? Memikirkan diri mereka daripada rakyatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita tatkala kita menjumpai pemerintah yang seperti itu adanya. Apa bimbingan Nabi? Bimbingan Nabi adalah fasbiru, bersabarlah kalian walaupun menjumpai pemerintah yang semisal itu. Hatta talqauni alal haud, sampai engkau bertemu denganku di telaga nanti, di yaumul qiyamah. Nabi kita menyebutkan dalam riwayat yang sahih, insyaallah akan kita bacakan, isma wa ati' fi usrika wa yusrika wa manshadika wa makrakiha wa atharatin alayka walau hatta walau darab dhahrak aw akhdama aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap engkau harus mendengar dan mentaati pemerintahmu dalam keadaan engkau gembira atau susah, dalam keadaan engkau semangat atau engkau lemah semangat, dalam keadaan pemerintahmu berbuat baik kepadamu atau dalam keadaan pemerintahmu tidak berbuat baik kepadamu sehingga engkau menampak, oh pemerintah begini begini. Tetap Nabi mengatakan harus engkau mendengar dan mentaatinya. Walaupun sampai tingkatan mereka lebih memikirkan diri mereka daripada rakyatnya. Walaupun sampai tingkatan mereka menyiksamu wahai rakyat. Di antara bentuk penyiksaan yang disebut oleh Nabi, memukul punggung, mencambuk kalian, mendera kalian, menangkap kalian padahal tidak ada salah. Wa akhadha malak, merampas hartamu. Ini tanah milik pemerintah padahal milikmu. Dirampas oleh pemerintah. Sampai walaupun seperti itu, tetap Nabi mengatakan sabar. Jangan memberontak. Jangan kalian keluar membawa senjata melawan mereka. Sabar. Tetap Anda mendengar dan mentaati pemerintah yang seperti itu. Hikmahnya apa, wahai kaum muslimin? Hikmahnya dua hal. Yang pertama, rakyat yang tetap istiqomah memegangi prinsip seperti ini, Allah akan segerakan ganti pemerintahnya dengan pemerintah yang baik. Atau yang kedua, Allah akan segerakan memberikan kesejahteraan kepada rakyat dengan Allah mematikan penguasa yang zalim tadi. Akan kita sebacakan insyaallah dalil-dalil tentang hal ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Agama kita berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu, kesemangatan, kebencian kepada pemerintah dipupuk dengan dalil-dalil kemudian menjadi militan untuk memberontak. Lah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu agama kita, kaum muslimin. Kemudian disebutkan, laisa fi sunnati tsabitati 'anil nabi qitalu sultan. Tidak ada satupun dari ajaran Nabi alaihi salatu wasalam yang membolehkan untuk memerangi pemerintah, tidak ada. Wala fi haditsin wahidin, tidak satupun hadis, la dha'ifin wala hasanin wala sahihin, apakah hadis itu hadis yang lemah pun tidak ada. Tidak ada hadis yang lemah yang membolehkan memerangi pemerintah. Tidak pula hadis yang hasan, apalagi hadis yang sahih, tidak ada. Laisa fi sunnati haditsun yadul ala qitali sultanil muslim. Diperjelas kembali Syekh Shalih Fauzan, tidak ada satupun ajaran sunnah Nabi, satupun hadis yang membolehkan untuk memerangi pemerintah yang muslim, wa in kana fasiqa, walaupun pemerintahnya adalah pemerintah yang fasik. Camkan itu ya kaum muslimin. Tidak ada dalil. Wa in kana zaliman wa in kana jairan. Walaupun pemerintahnya zalim, pemerintahnya jair, wa in kana mustaziran bil amwal, walaupun mereka mendahulukan diri mereka dengan harta benda dan tidak memikirkan rakyatnya, fala yajuzul khuruju alaihi, tetap tidak diperbolehkan untuk keluar melawan pemerintah yang sah, yang muslim. Balil hadis, balil ahadithu kulluha tadullu ala sabri ala dhalik. Bahkan yang ada hadis semuanya memerintahkan untuk kita bersabar dalam menghadapi pemerintah yang seperti itu. Wa tahrim al-uruj alaihi, semua hadis yang ada menunjukkan haramnya larangan keras memberontak kepada pemerintah yang sah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Saya baca nih kaum muslimin, antum lihat sendiri, saya baca. Walaupun beliau bukan pemerintah, bukan warga negeri kita. Beliau ulama di negeri Saudi. Tetapi inilah prinsip agama kita dalam menyikapi pemerintah muslim. Tandanya muslim apa? Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka masih salat, masih membolehkan azan di masjid-masjid kaum muslimin, masih memperkenalkan hukum-hukum Islam dilaksanakan, maka mereka adalah muslimin. Kita membaca ini bukan dalam rangka menjilat pemerintah, memuja-muja pemerintah PDKT karena ingin bangun masjid supaya dapat dana. Lah, tidak sama sekali. Kita berbicara seperti ini bukan karena kita makan gajinya mereka sebagai bawahan pasti akan, bukan ego muslimin. Kita bicara tentang hal ini karena faktor diniyah, prinsip-prinsip agama kita. Kita beragama dengan pembahasan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Kita beribadah kepada Allah dalam rangka mentaati pemerintah karena Allah. Bersabar dari pemerintah yang zalim juga karena perintah Allah. Sehingga kita tidak ikut demo di beberapa kesempatan demo yang kemarin di Jakarta atau mungkin akan ada demo lagi di ibu kota sana, tidak ikut berangkat bukan karena kita pengecut atau enggak punya dana. Bukan itu muslimin. Cara agama kita melarang untuk melakukan hal itu. Kezaliman itu tidak disikapi dengan yang semisal itu, ya muslimin. Dan kok ya sekarape dewek. Pemerintah kena korek dilawannya sekarape dewek. Semakin dolim, semakin dolim. Urusan itu kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Addu mahaqqahum wa sallallahu alladhi lakum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laksanakan apa yang menjadi haknya mereka. Urusanmu itu, urusanmu mentaati pemerintah atas perintah Allah Azza wa Jalla. Engkau mendapatkan pahala dengan itu. Adapun ketika engkau tidak mendapatkan hakmu dari pemerintahmu, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Akan datang pembahasan itu lebih rinci insyaAllah beberapa saat kembali. Beberapa saat setelah kita selesai membaca ucapan Syekh Shalih Fauzan ini. Qala Syekh, beliau mengatakan. Wala yani hada anna sultana la yunasah. Bukan berarti pemerintah yang zalim itu dibiarkan tanpa dinasihati. Bal yunasahu sirran. Bahkan dalam agama kita diperintahkan untuk menasihati pemerintahnya dengan sembunyi. Dengan sembunyi-sembunyi. Bukan dengan surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia. Loh, Anda mau menasihati secara syar'i itu rahasia. Gak boleh Anda membuka aib mereka. Ini surat terbuka, siapapun bisa membaca. Ini termasuk khawarij bagi kaum muslimin. Di mana umat akan ikut-ikutan dengan isi surat tersebut yang ditulis dengan terbuka. Isinya memprovokasi umat. Ini juga khawarij jenis Qadiyah. Khawarij yang duduk manis. Yang berkuar-kuar dengan menyebarkan keburukan pemerintah. Menjatuhkan pemerintah dan menghasung rakyatnya untuk membenci pemerintahnya. Mereka ini adalah khawarij Qadiyah wa muslimin. Kalau mau menasihati sirran bainahum wa bainan nasih. Rahasia antara dia dengan pemerintahnya. Fa yajibu 'ala man 'indahu nasihatun ay yuballighaha lisultan. Apabila engkau hendak menasihati, sampaikan nasihat itu kepada pemerintahmu. Fainna fihi fasad ad-dunya wad-din. Kalau seorang muslim memberontak kepada pemerintahnya yang muslim, maka akan timbul kerusakan duniawi dan kerusakan diniyah. Di antaranya adalah yang pertama, ayyadi al-mulka, akan sirna kekuasaan yang ada di negeri itu. Akan hilang kekuasaan, akan hilang sosok pemerintah di negeri itu. Sebagaimana terjadi di negeri Ethiopia. Sekian tahun tidak ada negeri itu sosok pemerintah yang bisa mengatur semua rakyat. Rakyat masing-masing bisa mengangkat senjata. Karena tidak ada lagi kekuasaan yang mutlak yang menguasai mereka. Masing-masing ingin menjatuhkan satu dengan satu, kabilah dengan kabilah. Bahkan orang dengan orang saling membunuh karena tidak tahu. Saya bunuh kamu karena saya takut untuk dibunuh olehmu. Kacau. Pemerintah sebuah negeri. Seandainya untuk memikirkan, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi. Seandainya negeri ini tidak ada pemerintah. Tidak ada presiden, tidak ada pemerintah. Masing-masing orang berjalan semaunya. Akan bagaimana kondisi, Pak? Masing-masing ingin berkuasa. Akan bagaimana kondisinya? Negeri ini berbagai macam pulau, suku. Masing-masing akan membawa senjatanya. Suku Jawa memerangi suku Sumatera, memerangi suku ini. Luar biasa, akan hancur. Ini kerusakan duniawiyah. fatal yang seperti ini. Akan kacau orang membunuh satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang bisa mengadilinya. Orang merampas harta orang lain dengan sendirinya. Yang kuat menindas yang lemah. Pembantaian akan ada di mana-mana. Laung sekarang ada pemerintah yang sah, yang masih kuat, yang masih memiliki tentara, memiliki al-haibah. Sudah banyak pembunuhan di mana-mana. Sudah banyak separatis di mana-mana. Orang berani untuk tunjuk gigi melalui pemerintahnya. Bagaimana kalau tidak ada? Apa yang terjadi? Ini akibat memberontak. Akibat yang kedua. Watashi'ul fawdha. Kehidupan akan hancur. Tidak ada peraturan. Fawdha itu tidak ada peraturan. Tidak ada penegakan hukum. Semena-mena. Karena yang mau menegakkan siapa, Pak? Pemerintahan tidak ada. Angkatan bersenjatanya hancur. Masing-masing melepaskan diri. Masing-masing membawa senjatanya masing-masing. Wah, mengerikan sekali. Jenderal dengan pasukannya. Jenderal yang ini dengan pasukannya. Saling berhadapan. Rakyat mau jadi apa, Pak? Ya, karena tidak ada pemerintah. Hancur pemerintahnya dikarenakan kau berontak. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga yang disebutkan beliau, wa yatasallatul a'da. Akibat tidak ada pemerintah yang kokoh, musuh dari luar akan menguasai negeri itu. Datang Amerika umpamanya, atau datang Australia, atau kekuatan asing. Karena negeri ini sudah tidak ada yang memimpin. Akan mudah untuk dijatuhkan satu persatu oleh mereka. Dikuasai Jawa dulu. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Dikuasai jajaran Sumatera, dikuasai Kalimantan. Berdirilah negara yang bukan negeri ini. Tapi di bawah negeri asing. Dikarenakan. Akibat apa? Rakyatnya menghancurkan sendiri pemerintahnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat kata beliau, wa dia'uddin. Dengan kondisi yang carut marut, kondisi yang tidak terpimpin, maka agama pun akan menjadi hilang. Orang mau sholat tidak tentram. Masjid-masjid hancur, pondok-pondok hancur. Yang dipikirkan adalah kondisi tidak ada keamanan. Mau berangkat sekolah, bok nanti di jalan dicekal, diculik dan dibunuh. Kekacauan ekonomi ini. Dan ini melanda negeri Ethiopia. Negeri hitam. Mereka-mereka yang berkulit hitam kehilangan pemerintahnya sekian jauh, sekian lama. Mereka saling membantai satu dengan yang lainnya. Perang saudara antar mereka. Membasmi satu dengan yang lainnya dengan senjata-senjata mereka. Dengan penuh kebiadaban. Na'udzubillahi min dzalik. Agama akan hilang dan sirna. Seorang tidak akan melakukan agama ini dengan baik di saat tidak ada keamanan. Barakallahu fikum ayyuhal muslimin. Negeri kita ini kaum muslimin dengan diperintah oleh satu pemerintah yang sah, jadilah aman negeri ini. Keamanan yang kita sekarang ini rasakan dari kaum muslimin menyebabkan kita mudah beragama kepada Allah, mudah melakukan ibadah, mudah melakukan sholat, mudah mengajar ta'lim talabul ilmi, mudah. Karena ada keamanan. Anak-anak kita tumbuh dengan baik. Lajur ekonomi kita juga bisa jual beli dengan baik. Kemudian pendidikan anak-anak dengan baik. Ini ketika negeri ini aman. Negerinya apa? Aman. Waalaikumsalam muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Keamanan itu nilainya mahal. mahal. Maka janganlah kita menjadi sosok muslim yang malah justru akan menghilangkan keamanan bagi negerinya sendiri. Tidak ada satupun dalil dalam agama kita yang membolehkan kita untuk khuruj menentang pemerintah yang sah. Berikut ini kaum muslimin beberapa dalil yang bisa kami bacakan dalam kesempatan kita kali ini. Walaupun nanti akan berhenti azan maghrib, kemudian salat maghrib, kita lanjutkan sampai salat isya. Salat isyanya kapan, Pak? Jam 9. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Dalam agama kita diharuskan kita mentaati Allah dan mentaati Rasul. Kita berbicara tentang agama kita, sosok muslim harus mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ini dasar kita bicara. Ini dasar kita dalam pembahasan ini. Jangan antum kedepankan perasaan. Jangan antum kedepankan bisikan-bisikan orang. Atau jangan kau kedepankan kenyataan yang kau lihat. Oh, nyatanya panjen gaya gue. Nyatanya pemerintah mikir awaknya dewek. Nyatanya panjen rakyatnya sengsara. Jangan lihat itu. Lihat dalil. Kita ini muslim. Berbicara tentang hal ini dengan ilmu. Ya memang pemerintah itu manusia biasa. Manusia biasa, yang namanya manusia biasa, ya banyak kesalahannya. Layaknya kita sebagai manusia, wahai kaum muslimin. Ya. Tetapi bukan berarti kita melihat kekurangan-kekurangan yang ada, kemudian kita melakukan pemberontakan atau menjatuhkan nama baik mereka. Jangankan kepada pemerintah, kita dalam agama kita, wahai kaum muslimin, kalau melihat ikhwan kita, saudara kita, tetangga kita melakukan sebuah kemaksiatan atau sebuah kejelekan atau sebuah keburukan, kita melihatnya. Yang harus kita lakukan adalah menutup aibnya. Bukan kemudian dengan kuar-kuar, saya saksi mata, dia melakukan perzinaan. Loh, cerita-cerita. Dia itu melakukan zina itu dosa besar. Yang harus kamu lakukan, nasihati dia agar jangan melakukannya. Bukan kau bercerita, bukan engkau menghancurkan kehormatannya. Apalagi terhadap pemerintahnya. Ini dasar kita berbicara. Di dalam Al-Quran Al-Quran Al-Quran Allah Azza wa Jal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Dalam ayat An-Nisa ayat yang ke-59. Orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di antara kalian adalah pemerintah kalian yang memegang tampuk kepemerintahan, yang mengurusi, yang mengatur rakyat. Dalam ayat ini kita diperintahkan mentaati mereka. Maka diambil kesimpulan dari ayat ini bahwa mentaati pemerintah itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mentaati pemerintah di saat mereka mengajarkan yang ma'ruf, mengajarkan kepada yang baik, kemudian kita mentaatinya, itu ibadah. Misal kita memakai helm, itu ibadah. Mana dalilnya? Rasul mengatakan wa anna helma ibadatun, bahwa helm itu adalah ibadah. Mana dalilnya? Apakah ada? Tidak ada. Tetapi itu perintah pemerintah kita. Berkendaraan itu harus memakai helm. maka kita memakai helm atas perintah pemerintah kita, penguasa kita. Ini termasuk ibadah dikarenakan ayat ini. Allah memerintahkan kita untuk mentaati mereka. Memiliki SIM dan yang lainnya. Itu termasuk bagian dari ketaatan kepada pemerintah. Itu kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kaum muslimin, terdapat perintah taat sekaligus mengandungi perintah larangan dari memberontak kepada pemerintah. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari menyebutkan dalam hadis nomor 2797. Al-Imam Muslim menyebutkan dalam hadis nomor 1835. Nabi kita mengatakan, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man ya'si al-amira faqad ata'a fa wa man yuti al-amira faqad ata'ani, wa man ya'si al-amira faqad 'asani, wa innamal imamu junnatun." Nabi kita bersabda, barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati pemerintah, maka dia berarti mentaati. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemerintah, maka sungguh berarti dia bermaksiat kepada-Mu. Kemudian beliau mengatakan, "Wa innamal imamu junnatun," sesungguhnya tak lain imam, sosok pemimpin adalah junnatun, benteng. Benteng bagi kaum muslimin yang akan membentengi umatnya, membentengi rakyatnya dari kehancuran dan kebinasaan. Ini fungsi adanya imam. Adzan. Ada bunyi? Belum. Udah keras ai suaranya. Jadi enggak dengar. Oh, begitu. Walhamdulillah sudah datang waktu maghrib. Kita salat maghrib dan kemudian kita akan lanjutkan insyaallah. Masih banyak ini materinya kaum muslimin. Kemungkinan isyanya jam 9 ini nanti. Subhanakum wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.